سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masuk ke hadis Abu Waqid Al-Laitsi masih di lanjutan bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, itu hukum bab ngalap berkah ke pepohonan, batu, ke pohon, batu dan selainnya. Setelah kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membacakan hadis atau ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surah An-Najm. Ini hadis Abu Waqid Al-Laitsi belum dibacakan apa sudah dibacakan? Belum dibacakan sama sekali. Baik. An Abi Waqid Al-Laitsi qala, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Ini kunyah beliau. Sedangkan nama aslinya adalah Usamah. Ya, nama aslinya adalah Afwan, bukan Usamah, Al-Haris Ibnu Auf. Al-Haris Ibnu Auf, ya, sedangkan Abu Waqid adalah kunyahnya. Al-Laitsi karena beliau dari Bani Lais. Ya, beliau dari Bani Lais. Abu Waqid Al-Laitsi yaitu Al-Haris Ibnu Auf radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Kharajna, ya, kami keluar, pernah keluar ma'a Rasulillah sallallahu ila Hunain." Ya, bersama Rasulullah SAW ke negeri Hunain. Hunain itu adalah nama lembah antara Mekah dan Taif. Ya, antara Mekah dan Taif di sana untuk menyerang Hunain. Ini terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-8 Hijriah. Yang itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Dan masuk Islamlah banyak ahlu Mekah saat itu. Ketika mereka baru masuk Islam, mereka mengikuti medan jihad. Maka mereka di sini perhatikan kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, "Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin." Dan kami baru saja melepaskan masa kekufuran. Artinya kami baru masuk Islam. Ya, kami baru masuk Islam waktu itu. Nah, perhatikan di sini. Mereka Abu Waqid Al-Laitsi beliau menyatakan, kami baru saja masuk Islam. Ya, Islam mereka baru. Nah, di sini beliau hendak menjelaskan uzur. Kenapa beliau dan para sebagian sahabat bisa terjatuh ke dalam kekeliruan yang nanti akan disebutkan dalam poin hadis. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kaum musyrikin saat itu ketika mereka melewati ya sebuah sidrah yaitu pohon bidara yang yakupuna indaha, yang mereka i'tikaf di samping pohon bidara tersebut, wayanutun, dan mereka menggantungkan di atas pohon tersebut aslihatahum, senjata mereka untuk ngalap berkah supaya senjatanya nanti menjadi sakti mandraguna. Nah, ini keyakinan musyrikin. Yuqalu laha dhatu anwat. Nah, pohon ini yang tempat menggantung senjata ini disebut dengan dhatu anwat. Ya. Famararna bi sidratin, maka kami pun melewati pohon bidara tersebut, faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka kami pun berkata, ini orang-orang yang baru masuk Islam, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka juga punya zatu anwat. Artinya mereka juga minta dibikinkan oleh Rasulullah SAW pohon untuk menggantungkan senjata mereka supaya senjata mereka nanti menjadi sakti. Ngalap berkah ke pohon. Faqala Rasulullah SAW Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW bersabda Allahu Akbar. Innaha sunan. Inilah sunnah. Inilah jalan-jalan orang-orang terdahulu yang jelek yang kalian ikuti. Kultum, kalian mengatakan wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Bani Israil li Musa. Kalian mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh Bani Israil terhadap Musa ketika Bani Israil baru saja terbebas dari kejaran Fir'aun, baru saja menyaksikan Laut Merah terbelah menjadi 12 jalan karena mereka punya 12 kabilah. Dan mereka sampai di Syam, di tepi pantai Syam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Fir'aun dan bala tentaranya yang ikut masuk ke tengah lautan untuk mengejar Bani Israel dan Musa. Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah yang dalamnya ratusan meter. Bahkan lebih dari itu. Harusnya mereka menyaksikan mukjizat, harusnya apa? Bertambah iman. Namun ternyata ketika mereka sampai di daratan Syam, mereka melihat musyrikin menyembah berhala dan mereka berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah," wahai Musa, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya sesembahan berhala tersebut. Qala Musa berkata, "Innakum qaumun tajhalun," sungguh kalian ini orang-orang yang bodoh. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Latarkabunna sunana man qablakum, latarkabunna sunana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan melakukan terjatuh ke dalam sunnah jalan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Kashful Syubuhat, bahwa apa yang diucapkan oleh sahabat ini maupun Bani Israel hakikatnya adalah ucapan kekufuran. Paham sini? Hakikatnya adalah ucapan kekufuran. Namun kekufuran yang diakibatkan kejahilan. Ketika diberitahu, ditahdir, diberitahu bahwasanya itu adalah kekufuran, kesyirikan, jangan dilakukan, dan mereka berhenti bertobat di saat itu juga, tidak jadi melakukan apa yang mereka inginkan lewat ucapan mereka tadi, maka mereka tidak dikafirkan. Paham gak disini? Seandainya Bani Israel ataupun sebagian sahabat tadi betul-betul melakukan, membuat Dhatu Anwat, walaupun Rasulullah SAW sudah memberikan larangan dan mereka tetap melakukan, maka mereka pasti kafir. Namun mereka berhenti saat itu juga. Nah, ini kaidah yang diterangkan oleh para ulama. Paham sini? Jadi kalau ada orang melakukan kekeliruan, dikasih tahu berhenti saat itu juga, maka dia bertobat kepada Allah dan semoga Allah terima tobatnya. Maka dia tidak dikafirkan. Berbeda dengan yang melakukan atau mengucapkan kalimat kekufuran. Kekufuran akbar atau diantara pembatal-pembatal keislaman. Diberitahu malah dia lebih galakan dia. Itu kesyirikan, kekufuran. Dasar kamu Wahabi, kata dia. Ya, maka orang ini kufur. Ya, kufur. Sudah diberitahu. Nah, ambar kalau fikum. Bisa dipahami sini? Taib. Nah, ini perhatikan. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah ta'ala mengenai penjelasan mufradat yang terdapat dalam hadis. Ya, hadis ini dari Abu Waqid Al-Laisi. Ini kunyah. Nama beliau tadi siapa? Al-Haris bin Auf. Ya. Lais, karena beliau adalah dari bangsa Lais. Yang beliau menyatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Hunain. Perang Hunain yang terjadi di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah. Hunain terletak di antara wadi, melembah antara Mekah dan Madinah. Dan sang perawi hadis ini yaitu sahabat Abu Waqid Al-Laisi, beliau masuk Islam di tahun itu. Beliau masuk Islam di tahun ke-8 tersebut. Islam mereka baru. Oleh karena itulah beliau menyebutkan uzurnya nanti. Ya. Beliau menyatakan bahwasanya kami nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Kami baru saja melepaskan kekufuran. Artinya baru saja masuk Islam. Lihat Hunain, Ghazwatul Hunain, yaitu peperangan Hunain. Dan Hunain ini yaitu kaum yang terkenal dengan kekayaan mereka, kekayaan ternak-ternak mereka, karena mereka adalah peternak ulung. Namun juga mereka terkenal, mereka adalah ahli-ahli pemanah. Oleh karena itulah Hunain cukup disegani dan ditakuti oleh bangsa Arab saat itu. karena mereka terkenal dengan ahli-ahli panah. Ya, ahli-ahli panah. Dan ini sudah diantisipasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudasa'u ahdin bikufrin jadiduna fil Islam. Artinya mereka baru masuk Islam. Ya, muta'akhiran. Nah, ini beliau menyebutkan udzur kenapa terjadi ucapan yang terlontar dari sebagian sahabat tadi. Meminta kepada Rasulullah SAW, ya, pohon yang disebut Datu Anwat, supaya nanti para sahabat ngalap berkah di situ. Menggantungkan pepohonan, menggantungkan senjata mereka di atas pepohonan, supaya senjata mereka menjadi sakti, mandraguna. Ya, sakti. Kalau di perang nanti mungkin bisa, ya, cius, wah, musuh jatuh. Ya, itu. Nah. Ya, aku puna indah. Yang mereka musyrikin Quraisy punya bidara, pohon bidara yang mereka itikaf di situ. Yuqimuna indaha litabaruki. Mereka tinggal di sisi kuburan tersebut, di sisi pohon tersebut, ya, dalam rangka ngalap berkah. Ya. Wayanutuna yanutun ayu alikun, menggantungkan senjata-senjata mereka, aslihatahum, ya, menggantungkan senjata-senjata mereka. Nah, itu yanutun maknanya adalah at-ta'liq, ya, yu'allikun, menggantungkan. Baik, ini pohon ini disebut Zatu Anwat. Ya. Yaitu zatu maknanya sahibah, anwat yang maknanya at-ta'liq, yaitu yang memiliki pohon yang memiliki gantungan-gantungan, ya, yang memiliki gantungan. Nah, ini disebut pohonnya tersebut. Ya, kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam ini menyatakan ija'alana zata anwat kamalahum zatu anwat, maka Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar. Yuridu bidzalika tanzihallahi wa ta'ajjuba min talabihim hadha. Ya, Nabi memaksudkan dengan takbir beliau tadi mensucian Allah dan heran dengan permintaan mereka tadi. Maka untuk mengingkari boleh seseorang mengatakan subhanallah atau mereka mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini adalah kalimat untuk mengingkari. Nah, ya, kemudian, ya, Nabi, sebagaimana ini disebutkan dalam berbagai riwayat, Nabi SAW diantara kebiasaan beliau, apabila beliau mengingkari sesuatu hal, maka beliau bertasbih atau beliau bertakbir, subhanallah atau Allahu Akbar. Nah, kemudian Nabi menyatakan ini adalah sunan. Ya, Rasulullah SAW menyatakan ini adalah sunan. Innaha sunan ay at-turuq. Ini adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelumnya. Sebab yang orang-orang sebelumnya terjatuh ke dalam kesyirikan, kesesatan. Dan ketika kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam ingin meminta dibuatkan Zatu Anwat, maka Rasulullah SAW pun teringat bahwasanya inilah jalan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu. Dan bahwasanya kita kaum muslimin benar-benar tasyabuh, menyerupai, meniru-niru apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu kalangan ahlul kitab, ya, dari kalangan ahlul kitab. Nah, oleh karena itulah telah terdapat dalam beberapa keterangan nas syar'i, ya, bahwasanya kita dilarang menyerupai orang-orang terdahulu kita, karena mereka terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan, ya, penyimpangan-penyimpangan. Fa inna man kana qablakum, disebutkan orang-orang sebelum kalian mereka begini begitu. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani, karena mereka diberikan kitab. Kemudian kata Nabi SAW, la tarkabunna, maknanya apa? La tatabbi'unna. Kalian benar-benar akan mengikuti man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, al murad bihim al yahud wan nasara, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Dan kita memang demikian, Ya, Nabi SAW menyatakan demikian. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, ya, la tattabi'una man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an wa dira'in. Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga mereka memasuki lubang dop la dakhaltumu, maka kalian pun akan memasukinya. Kata sahabat, ya, dengan keilmuan ma'rifat mereka, maka mereka berkata, ya Rasul al-Yahud wa Nasara, apakah orang-orang sebelum kita tersebut Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW menyatakan, faman, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, siapa lagi yang akan kita ikuti? Ya, kesyirikan-kesyirikan, berbagai macam kemungkaran, itu dikarenakan kita mengikuti mereka. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, misalkan kemungkaran yang terjadi dalam pengagungan terhadap kubur. Ya, la'an Allah al-Yahud wa Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Ala inni anhakum an dhalik. Ya, ketahuilah ya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah masjid. Ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, tapi berikutnya asyarhul ijmali, penjelasan global hadis ini oleh Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala. Yukhbiruna Abu Waqidin Al-Laythi annahu sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Hunain. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau pernah menemani Nabi SAW pada peperangan Hunain. Waqad alimu anna lil musyrikina sidratan, dan mereka orang-orang yang baru masuk Islam ini mengetahui musyrikin punya pohon bidara. Yatabarrakuna biha wa yuqimuna indaha, yang mereka ngalap berkah dengan pohon bidara tersebut dan mereka tinggal di sisinya dalam rangka ngalap berkah. Nah, lijiddatihim, kenapa demikian? Karena ya, status mereka yang baru masuk Islam, fil Islam. Wa adami ihatata bihim bi ahdafihi, dan juga karena mereka tidak mengetahui ya tentang tujuan-tujuan ahdaf, jamak dari hadaf, ya, tujuan-tujuan digantungkannya tersebut cuma buat ngalap berkah aja, mereka enggak paham. Talabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaja'ala lahum sidratan yatabarrakuna biha wa yuqimuna indaha, maka mereka pun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan pula pohon bidara yang mereka ngalap berkah dengannya, yang mereka tinggal nanti di sisinya. Kama kana li ahli jahiliyah, sebagaimana itu sudah ada pada orang-orang jahiliyah. Fata'ajjaban Nabi SAW min hadat talabi, maka Nabi SAW keheranan dengan permintaan seperti ini. Wa kabbarallaha wa nazzahahu an ha'an misli hada, maka beliau pun bertakbir kepada Allah, mensucikan Allah ya dari semisal hal perbuatan ini. Wa akhbarahum anna talabahum hadha minhu mithlu talabi bani Israila min Musa, dan Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwa permintaan mereka ini itu seperti permintaan bani Israel kepada Musa. Hinama talabu minhu ayyaj'ala lahum ilahan yabudunahu ghairallahi ba'dama anjahum min fir'auna wa qawmih, yang di mana mereka meminta kepada Musa agar Allah, agar Musa membuatkan untuk mereka ilahan, berhala sembahan, ya budunahu ghairallah, yang mereka sembah untuk selain Allah. Ya ba'dama anjahum, setelah Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan kaumnya. Summa akhbaro anna hadhil ummata, dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya umat ini sata'malu amal al-Yahudi wa nasara min kulli syai'in minal musyrikina wa ghairih, bahwasanya umat ini benar-benar akan ya, melakukan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada segala hal berupa kesyirikan dan yang lainnya, apakah itu maksiat atau yang lainnya. Maka Nabi SAW menyebutkan hal tersebut dalam banyak hadis, bahwasanya kita benar-benar mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam hal kesyirikan, mengagungkan kuburan sehingga kuburan para nabi, kuburan orang soleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini sunnahnya orang Yahudi. Ya, dipraktekkan pertama kali pada abad keempat itu oleh kalangan Syiah Fatimiyun, ya, yang ada di Mesir, yang mereka mulai pertama dalam dunia Islam yang mengagungkan kuburan dan memberikan ibadah kepada kuburan orang-orang saleh. Nah, ini orang-orang dari kalangan Syiah Fatimiyun. Sebelumnya enggak ada. Mungkin ada bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Khawarij, namun tidak ada bid'ah semacam ini, yaitu ngalap berkah ke kuburan. Ya, walaupun ada itu di masa jenjang musyrikin Quraisy di masa jahiliyah. Paham sini? Nah. Al-fawaid, beberapa faedah. Nah, yang kita bisa ambil istihbabu idhari ma yadfa'u al-ghibata. Disukainya menampakkan sesuatu yang dapat mencegah ghibah. Haitsu qal nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Di mana Abu Waqid Al-Aysi menyatakan kami baru saja masuk Islam. Ya. Disebutkan nahnu. Mungkin pelakunya, walaupun Abu Waqid Al-Laitsi itu baru masuk Islam di tahun itu, mungkin pelakunya orang lain yang mengatakan, ya Rasulullah, ija'alana dhata anwat kamalahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon yang disebut dhatu anwat, supaya ngalap berkah kami di situ. Bisa jadi yang mengucap demikian itulah orang lain. Namun Abu Waqid Al-Laitsi enggak mau mengatakannya. Ya. Hanya menyatakan nahnu waktu itu. Ya, nahnu. Nah, nahnu aja. Ya, pamaror nabi sidratin faqulna, maka kami berkata kami. Nah, kalau disebutin nama orangnya yang melakukan nanti apa? Iba. Padahal orang sudah tobat. Baik. Ya, asani yang kedua, su'ubatun tiza'il ibadati min nufusil basyari. Ya. Su'ubah, sulitnya, susahnya. Intiza' mencabut peribadatan dari jiwa manusia. Sebelumnya dia pernah nyembah apa? Ya, sebagaimana beliau berkata, kami baru masuk Islam. Sebelumnya berarti nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Nah, biasa nyembah selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Walau masuk Islam di masa Rasulullah SAW pun, itu sulit melepaskan jerat-jerat kesyirikan tadi. Masih terkadang terlontar, terpikirkan, dan seterusnya. Nah, ini sebuah hal yang wajar. Karena sekian lama sudah ya, bergerimang dengan kesyirikan. Hati terbaut dengan taghut. Nah, ini biasa. Ya. Nah, as-salis yang ketiga, annal i'tikaf min anwa'il ibadah. Bahwasanya i'tikaf itu adalah di antara bentuk ibadah. I'tikaf adalah di antara bentuk ibadah. Nah, sebagaimana yang mereka menyatakan meminta dibuatkan dhatu anwat, padahal dhatu anwat itu adalah pohon yang dianggap keramat oleh musyrikin Quraisy, mereka ngalap berkah di situ dan mereka i'tikaf di situ, di sisinya. Ya, i'tikaf adalah baqa'u al-baqa'u fil makan. Berdiam diri di suatu tempat. Ya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i tidak ditentukan berapa durasi waktunya. Ya, kayak kita sekarang kalau antum niat i'tikaf maka dapat pahala. Hah? Maka dapat pahala insyaallah. Baik. Arabi'u yang keempat, yu'dharu al-jahilu bi jahlihi idar tada ba'dal ilmi. Nah, yaitu orang yang jahil kemudian mengucapkan kesyirikan diberi udzur dengan kejahilannya jika dia berhenti setelah dia mengetahui. Jika dia menahan diri tidak jadi melakukan setelah dia tahu. Sebagaimana yang tadi diucapkan oleh sahabat. Ya, ketika mereka menyatakan ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat, dilarang oleh Rasulullah SAW, mereka pun berhenti di situ. Maka mereka tidak dikafirkan. Ini faedah ada juga di kitab Kasyfus Syubuhat. Nah, Yang berikutnya al-khamis yang kelima. Tahrimu tasbih, ya, tahrimu tasabbuhi bi ahlul jahiliyati min musyrikina wa ghairihim. Haramnya tasabbuh, haramnya menyerupai orang-orang jahiliyah dari kalangan musyrikin dan selainnya. Ini tasabbuh. Nabi SAW bersabda, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan kepada kaum tersebut. Ya, ini enggak boleh kita menyerupai, apalagi dalam perkara ibadah-ibadah mereka. Seperti kemarin perayaan tahun baru, kalau kita ikut-ikutan ya tasyabbuh. Itu murni perayaan agama mereka. Ya, karena aslinya tahun baru itu 1 Januari itu aslinya adalah pemberian ibadah kepada dewa Janus. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang Romawi setiap tanggal 1 Januari dengan keyakinan mereka dewa Janus, togut setan ini Janus ya, memiliki dua wajah yang menghadap ke depan melambangkan menatap masa depan dan satu wajah menghadap ke belakang yang melambangkan ini versi kekufuran mereka yang melambangkan introspeksi terhadap masa lalu, meninggalkan masa lalu dan seterusnya. Yang mereka biasa di malam tersebut memberikan sesaji, bergembira, pesta pora, saling menukar hadiah dan saling mengucapkan selamat ketika memasuki ya malam tahun baru, malam pemberian peribadatan kepada togut yang namanya Janus. Maka jadilah Januari. Ya, barakallahu fikum. Nah, orang kaum muslimin ikut-ikutan, ini tasabbuh. Nah, ini tasabbuh. Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya. Mana lagi tadi? Taib. Jawazu ya, sadid dara'i. Afwan. Yang keenam ya. Jawazu qawli Allahu akbar inda ta'ajjub. Bolehnya mengucapkan Allahu akbar ketika keheranan. Ya, dalam rangka mengingkari ya. As-sabi yang ketujuh, wujubu saddu dara'i. Wujubu saddi ad-dara'i. Wajibnya saddu dara'i, yaitu menutup celah kemungkaran ya, dengan ditutup. Misal ya, ya, zina adalah haram, jalan menuju zina adalah pacaran, maka diharamkannya pacaran. Ini namanya saddu dara'i, menutup celah. Paham gak sini? Ini namanya saddu dara'i. Taib, barakallahu fikum. Melakukan kemungkaran, semisal berzina, minum khamr dan seterusnya, itulah haram. Ya. Nah, berkawan ya, dengan teman-teman yang pezina, peminum khamr itu dilarang. Ya, ini namanya melarang orang untuk berkawan dengan para peminum khamr, para ya, dai peminum khamr. Misal ada orang yang mengkampanyekan udah minum khamr. Itu saddu dara'i. Paham sini ya? Baik. Ini karena sekarang penyeru kemungkaran enggak malu-malu lagi. Ya, enggak malu-malu lagi. Ya, barakallahu fikum. Di Jakarta ada restoran khas daging babi. Untuk umum namanya Panggangin. Ya, namanya Panggangin. Ya. B2 babi Panggangin. Nah, dan yang makan mayoritas yang berKTP Islam. Ya. Yang berKTP Islam. Dan owner atau sang pemilik resto ini sering mengkampanyekan restorannya di YouTube atau di media sosial atau di iklan-iklan yang lainnya dengan menyatakan ini apa namanya? Jangan gampang menjudge orang, jangan jadi hakim, jangan jadi tuhan, jangan menghakimi orang lain. Kalau di agama kalian enggak boleh makan babi, ya di agama kalian juga enggak boleh berzina, minum-minum, di agama kalian enggak boleh juga pacaran. Tapi kalian juga melakukan berzina, minum-minum, enggak sholat. Ya ini kan cuma makan babi katanya. Ya. Subhanallah. Ada dai-nya. Dai babi. Ya. Iya, saya nonton sendiri itu. Nonton sendiri. Dan ini sudah dikonter, sudah di apa namanya? diupayakan untuk ditutup restoran tersebut. Ini pelecehan terhadap kita ini. Kita mayoritas dia berani. Ya, buka restoran babi kayak begitu. Allahu musta'an. Ya, ini dikarenakan kelemahan kita kayak begini. Nah, berikutnya. As-samin anna syirka sayaqau fi hadhihi al-ummah. Bahwasanya kesyirikan benar-benar terjadi di umat ini. Jangankan Rasulullah sudah wafat, Rasul masih hidup, sebagian sahabat sudah merencanakan mau melakukan kesyirikan. Karena ketidaktahuan mereka, setelah ditahdir, diberikan peringatan, mereka berhenti bertobat saat itu juga, mereka tidak dikafirkan. Ya, kalau mereka sudah ditahdir tetap melakukan, tetap ngeyel, maka mereka kufur. Ya, maka mereka kufur. Dan ini enggak, mereka berhenti saat itu juga. Baik. Atas yang ke-9, jawazul halaf alal futya. Bolehnya bersumpah untuk berfatwa demi meyakinkan orang yang diberikan fatwa. Boleh di sini. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, maka Rasulullah SAW menyampaikan isi konten larangan, isi konten pembicaraan. Ya, yang di situ terdapat kandungan yang besar. Lihat yang ke-11, anna hadhil ummah sepuluh. Jawazul halaf bidun istihlafin lil maslahatin. Ya, li maslahatin. Bolehnya bersumpah ya tanpa ada permintaan untuk bersumpah. Boleh untuk sebuah kemaslahatan. Mungkin kalau kita katakan inilah kesyirikan, dia akan mengatakan, sumpah demi Allah kamu bawa bilang itu ada kesyirikan. Ya, sumpah demi Allah. Ini ada namanya istihlaf, permintaan untuk bersumpah. Nah, kalau enggak ada permintaan untuk bersumpah, boleh juga untuk maslahat. Yang penting bersumpahnya dengan nama Allah. Yang ke-11, anna hadhil ummah sata'amalu kulla ma'amilahu al-yahudu wa nasara. Bahwasanya umat ini akan melakukan ya, semua apa yang diamalkan Yahudi dan Nasrani. Makanya Nabi SAW menyatakan demikian. Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sasta demi sasta. Sampai mereka masuk ke lubang dop. Ya, kadal gurun. Dop tersebut. Ya, kadrun. Kadal gurun. Ya, halal. Halal kadal guru itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Kata sahabat al-Yahud wa Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani yang kita pasti mengikuti mereka? Paman, siapa lagi? Ya. Semua kesesatan, Sufi, Khawarij, dan seterusnya, itu merupakan hasil adopsi sebagian atau banyak atau sedikit atau sebagian isi ajaran Yahudi atau Nasrani. Ya, Yahudi atau Nasrani. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Yang terakhir, annama ya, zummat bihi al-yahud wa nasara tahdhirun lana. Bahwasanya apa yang Yahudi dan Nasrani dicela di situ berarti itu adalah peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Taib, barakallahu fikum. Munasabatul hadis al-bab. Hubungan hadis ini ya dengan bab ini apa? Bab ngalap berkah ke pohon, ke batu. Haitsu dallal hadisu ala anna ittikhad al-asjari litabarruki wal ukufa indaha syirkun. Fayadkhulu fihi kullu ma yutabarraku min syajarin aw hajarin aw qabrin. Awghairi dalik. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa menjadikan pepohonan untuk ngalap berkah, i'tikaf di sisinya itu adalah kesyirikan. Ya. Maka semua yang ditabaruki, yang dijadikan ngalap berkah untuk menggapai berkahnya, apakah itu berupa pepohonan, bebatuan, kuburan atau yang lainnya, itu yadkhulu fihi, masuk ke dalam cakupan ini. Ya, orang ngalap berkah ke kuburan, Habib, ke kuburan Sunan, ke kuburan wali ngala berkah, maka masuk ke dalam bab ini. Itu adalah kesyirikan. Nah. Kemudian, mulahadhah, catatan. Katsura fi al-azminati al-akhirah at-tabarruku bi araqis salihin. Ini banyak kerap terjadi di zaman terakhir, zaman belakangan ini, ngalap berkah dengan keringat orang-orang saleh. Ya. Wa tamassuhu bihim. Ya, bi siyabihim wa bitahnikihim. Dan juga tamassuh, mengusap-ngusap pakaian mereka dan ditahnik lil atfal, ditahnik ya. Dimasukkan ke langit-langit mulut anak kecil ketika baru lahir. Lil atfal, anak kecil. Kiasan ala fi'ilin Nabi SAW. Ini dalam rangka menganalogikan dengan perbuatan Nabi SAW. Maka kata Syekh, hadza batilun. Inilah kebatilan. Li'anna misla hadza khasun bin Nabi SAW duna ghairih. Karena ini semua khusus untuk Nabi, bukan kepada selainnya. Jadi keringat Nabi ditabaruki oleh sahabat, bahkan air ludah, air darah Nabi dibekam, diminum oleh sahabat. Sisa air wudhu Nabi diambil oleh para sahabat dan yang lainnya, maka ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa yang ada di jasad Nabi itulah semua keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Adapun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak ada dari kalangan sahabat yang paling utama, misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selainnya, yang keringat mereka diambil keberkahannya oleh sahabat yang lain, oleh Umar bin Khattab misalkan. Ya. Atau setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab tidak pernah keringatnya, air liurnya, sisa air wudhunya dan yang lainnya ditampung oleh sebagian sahabat yang lain, misal Ali dan Utsman, untuk ngalap berkah gitu. Enggak ada. Paham enggak sini? Paham. Jadi ini khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi itu khusus untuk Nabi. Bidalili anna sahabata lam yaf'aluhu ma'a ghairihi la fi hayatihi wa la ba'da wafatihi. Dengan dalil bahwasanya sahabat tidak melakukan hal tersebut kepada selain Nabi. Tidak ketika Nabi masih hidup atau setelah Nabi wafat. Enggak ada di antara sahabat yang menjadikan seseorang sebagai sosok yang diberkahi ya jasadnya dan seterusnya, sehingga air liurnya ditampung untuk diminum, diusap-usap dan seterusnya. Itu khusus pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassahabatu ahrasu minna ala tibaihi. Dan para sahabat itu lebih bersemangat daripada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtida'i bi sunnatihi, dan para sahabat lebih bersemangat daripada kita untuk meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang mengusap-ngusap orang saleh itu adalah sebagai sebuah kebaikan, para sahabat sudah berebut untuk mengusap-ngusap makam Abu Bakar, ya, berebut ya, air liur Abu Bakar dan seterusnya. Enggak ada. Ya enggak ada. Ini berarti ini kekhususan pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai bab ini, kita beralih ke bab selanjutnya, itu bab ja'a fi dhabhi li ghairillah. Itu bab menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah yang dimaksud di sini dalam rangka tabarruk, dalam rangka mendekatkan diri, dalam rangka ibadah. Adapun menyembelih untuk tamu, untuk jualan lagi, jualan sate, jualan sop, ya. Menyembelih untuk diberikan kepada tetangga, menyembelih untuk makan buat keluarga, itu tidak masuk dalam cakupan ini. Yang dimaksud dalam cakupan ini adalah dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri. Hah? Untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Paham enggak sini? Ya, menyembelih. Kenapa? Malam satu syura diberikan kepada selain Allah. Ya. Dalam rangka apa? Taqarrub. Maka ini adalah kesyirikan. Tapi kalau kita nyembeli ayam, buat apa? Ya buat makan hari-hari. Bukan dalam rangka taqarrub. Tahu enggak sini? Syirik enggak? Enggak. Ya wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kul inna salati wa nusuki, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, nusuki sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah rabbul alamin. Ini bukan buat untuk NKRI. Ya. Hidup mati kita untuk Allah. Ini harga mati. Ya. Jangan ikut-ikutan orang awam NKRI harga mati lah. Silakan cinta negara, tapi jangan dijadikan negara itu sebagai pijakan untuk hidup dan mati, enggak. Hidup dan mati kita untuk Allah. Untuk membela Islam, membela Allah. Cinta tanah air boleh, dan tapi bukan bagian dari iman. Karena hadis, hubul watan minal iman, la aslalahu, enggak ada asalnya. Cinta tanah air boleh, kayak antum cinta kampung antum. Pak Ahmad cinta Gombong. Makir cinta apa? Suwong. Apa Suwong? Mas Yudi cinta Ponorogo. Ya. Pak Imam cinta Malang. Ya. Mas Yudi cinta apa? Hah? Magetan. Wah itu. Tempat markas JT itu. Al-Fatah, ya. Temburu. Ya enggak? Reza cinta NTB Reza ya. NTT, Flores. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini boleh cinta kepada kampung. Cuman enggak boleh apa? Menjadikan cinta kepada kampung itu tuh harga mati. Itu yang ngomong harga mati juga ternyata mana? Ketika kedaulatan negara ya terancam. Mereka yang teriak harga mati ya sekarang jadi harga nego, jadi harga ngomong aja itu. Karena memang enggak boleh kita begitu. Ya, enggak bisa. Ya, bahkan kalau kita ikut-ikutan perang bela negara tanpa dilandasi agama itu jahiliyah. Ya, enggak boleh. Ya. Cinta negara boleh. Ya, enggak bukannya dilarang cinta negara. Cinta Indonesia ya boleh. Ya, tapi cinta ke Indonesia itu nomor sekian. Cinta pertama kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, pada amal-amal Islam. Baru silakan deh cinta sama ibu, bapak, istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat. Kalau punya cinta pada anak, ya. Boleh silakan. Kalau kayak Mas Yudi cinta istri dua, istri tiga, baru istri satu. Ya. Yang lama diakhirkan. Ya, kayak gitu Mas Yudi, enggak ya? Kalau Mas Yudi cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, cinta orang tua, cinta istri satu, istri satu, istri satu. Mas Yudi. Aduh. Ya. Mana lagi tadi? Nah ini aja biar enggak ngantuk. Ya. Udah jam 9 soalnya. Belum ya? Belum. Ya. Baik. Wa mamati lillah, hidup dan matiku untuk Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Alamin itu semua selain Allah. Ya, di usul salasah saya menyatakan kullu masiwallah alam. Semua selain Allah adalah alam. Alamin jama' mulhaq mudzakkar salim. La syarikalahu, yang tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, yang demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama kali muslim di antara umat ini. Karena sebelum Nabi sudah pada muslim juga dari kalangan para rasul. Sebelum Rasulullah SAW itu Nabi Adam muslim dan seterusnya. Tapi bisa dipahami sini? Ini bab yang baru seperti bab-bab sebelumnya, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis kesyirikan yang sebagian orang biasa mereka terjatuh di situ. Walaupun zaman-zaman berbeda, ya, bahkan jauh dari masa jahiliyah, namun tetap saja praktek kesyirikan jenis ini, yaitu memberikan sembelihan kepada selain Allah dalam rangka taqarrub ibadah, itu sering kerap kali terjadi di era milenial sekalipun. Ya enggak? Bangun rumah, tumbang, gagal panen, sedekah laut. Panen, sedekah laut. Lagi lapang, sedekah laut. Lagi genting, sedekah laut. Pokoknya apa-apa kasih sesaji. Ya. Hasil bumi bagus, sedekah kasih sesajen kepada togut setan yang bernama Dewi Sri. Ya. Nah, taib. Gagal panen, berkata sajennya kurang. Subhanallah. Mbak Sri ngambek. Dewi Sri. Ya. Itu setan itu ya, Mbak Sri itu. Mbak Sri, coba namanya Dewi Sri. Oh, Mbak Sri sih. Dewi Sri, gara-gara Pak Imam sini saya ikut-ikutan Mbak itu. Nah, ya, itu togut. Ya, itu setan itu. Ya, walaupun ada orang yang namanya Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id, menyatakan gak apa-apa Nadron memberikan sesaji ketika panen menyambut Dewi Sri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Ini togut kok diberikan sesaji ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, Guru Akhir. Guru Said. Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Hah? Asyarhu, penjelasan. Kul inna solati, katakanlah sesungguhnya solatku. Di surah apa ini? Di surah Al-An'am. Ini luar biasa surah Al-An'am ini. Ya, surah yang berkutat penjelasan tentang tauhid dan hakikat kesyirikan. Penjelasan apa yang dilakukan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sampai Allah jelaskan di ayat ini. Kul inna sholati wal muradu biha as-salawatul khams wa nawafil. Yang dimaksud dengan sholatku itu sholat yang wajib lima waktu dan sholat sunnah. Wanusuki, yang dimaksud dengan wanusuki, nusuk adalah ad-dabhi. Dabhi. Sembelihanku. Ya Allah berfirman kepada Nabi, "Qul," katakanlah wahai Nabi, untuk mengumumkan kepada segenap manusia, bukan hanya manusia di masa beliau, namun manusia setelah zaman beliau, bahkan bukan cuma untuk manusia, untuk jin sekalipun. Ya. Untuk jin. Jadi kalau ada di kalangan jin, mereka menyembelih, jin memang bisa menyembelih. Iya. Karena disebutkan bahwasanya tulang makanan jin. Sedangkan kotoran hewan makanannya ternaknya jin. Nah, kalau jin menyembelih untuk selain Allah, maka jin tersebut kufur. Ya. Kafir hukumnya. Jangan bilang, oh ikomatul hujah dulu. Siapa yang mau tegakin ikomatul hujah ke jin? Ya kerja. Enggak. Ya. Nah, kalau ada jin menyembelih untuk selain Allah, maka dia kufur. Paham gak sih? Ya. Jin memberikan sesaji untuk selain Allah, maka dia kufur. Misalkan jin memberikan sesaji untuk nenek moyangnya. Ya, nenek moyangnya, jin yang mana gitu. Walaupun dia anak buangan misalkan. Karena dibuang di sebuah tempat, tempat pembuangan anak jin gitu. Tempat jin buang anak gitu. Nah, itu misalkan. Ya kan ada tuh tempat di situ. Adalah tempatnya serem, tempat jin buang anak ya misalnya. Hah? Saking sepinya. Tempat saya dong. Nah. Ya. Nah, ini Kemudian jinnya memberikan sesaji buat leluhurnya gitu kan. Leluhur saya kan. Dia berikan itu untuk dalam kepada leluhur dalam rangka taqarrub, maka dia kufur. Ya, maka dia kufur. Jin juga. Jin ini mereka juga diwajibkan untuk bersyariat dengan syariat Rasulullah SAW. Mereka wajib sholat lima waktu, menegakkan sunnah, yang wanitanya berhijab. Ayat-ayat hijab buat mereka juga. Gak usah pikirin jilbabnya beli di mana. Urusan mereka itu. Gak usah pikirin nanti. Ya, nadornya kayak apa? Gak usah pikirin. Ya, taibar kalau pikir. Ya. Maka kalau mereka nyembeli untuk kesan Allah, mereka kufur. Jangan antum bilang iqamatul hujjah dulu. Siapa yang mau iqamatul hujjah? Ya tadi juga enggak. Ya. Mau gimana mau iqamatul hujjah? Udah, iqamatul hujjah kata Ibnu Taimiyah telah tegak dengan turunnya Quran, risalah, sudah dengan kerasulan. Itu iqamatul hujjah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ma yahya. Ya. Sesungguhnya mahyaya dan hidupku, sesungguhnya salatku, sembelihanku yang sembelih dari hewan-hewan ternak dalam rangka bertaqarrub, kalau nyembelih ya bukan rangka taqarrub, itu bukan adzabah yang ibadah. Yang ibadah sembelih dalam rangka bertaqarrub, sembelihan ya ketika bersyukur anak lahir, dan juga sekaligus sebagai pelepas dari tergadainya anak tersebut, yaitu akikah. Ini ibadah. Yang kedua, sembelihan tanggal 10 Zulhijjah bagi jamaah haji, menyembelih hadyu. Ibadah menyembelih tanggal 10 juga bagi kalangan non jamaah haji. Tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Yaitu sembelihan di hari kurban. Itu adalah ibadah. Ya. Atau sembelihan nazar yang diperuntukkan untuk Allah, itu adalah ibadah. Taibar kalau fikum. Selain dari itu, ya, kalau pada perkara yang mubah, sembelih untuk tamu, untuk jualan, untuk nafkah, ya, itu boleh. Selain dari itu, dalam rangka taqarrub, itu syirik. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ya, apa makna wa mahyaya da hidupku ma'atihi min hayati. Ma'atihi min hayati. Itu yang aku lakukan ya di kehidupanku. Ya, yang aku hidup di atasnya dari ibadah semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, ini mukmin begitu hidupnya. Ya. Bukan untuk yang lain. Hanya untuk Allah. Ya. Inilah harga mati seorang mukmin, bukan yang lain. Ya. Mana lagi tadi? Wa mamati dan matiku amutu alih, yang aku mati di atasnya. Minal iman, rupa iman dan amal saleh. Ya, dia mati di atas tauhid. Yang maknanya bahwasanya dia hidup di atas tauhid, mati di atas tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Ya. Lillahi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Wa hanya untuk Allah, khalisun li wajhillah, yang hanya murni untuk mencari wajah Allah, menggapai pahala Allah. Awil murad, atau maksudnya hayati wa mauti biyadillah. Hidup dan matiku di tangan Allah. Ini bisa juga maknanya demikian. Fayakunu fil ayati tauhidul uluhiyah warububiyah. Maka kalau begitu ayat ini maknanya adalah penjelasan terkait tauhid uluhiyah dan rububiyah. Maka cakupannya itu masuk di ayat ini. Ya, wabidzalika umirtu bil ikhlas. Selaka umirtu. Ya. Yang demikian aku diperintahkan dengan memurnikan untuk engkau ya Allah, aku diperintahkan. Wa ana awwal muslimin min hadhil ummah. Dan aku adalah termasuk yang berislam, yaitu dari kalangan umat ini. Nah, barakallahu fikum. Ya. Asyarul ijmali, penjelasan global. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan Allah memerintahkan pada nabinya Muhammad SAW bi ayyukhbira al-musyrikina alladziina ya'buduna ghairallah, agar nabi mengabarkan kepada kaum musyrikin yang mereka menyembah selain Allah, anna salawatihi wa dabahahu, bahwa salat mereka maupun sembelihan mereka, wa bayyafaluhu fil hayati minal a'mal, dan apa yang mereka lakukan di kehidupan ini berupa amal-amal, wa mayamutu alaih minal iman wal amali salihah, dan yang mereka mati di atasnya di atas iman amal-amal saleh, wa jami'u dzalika khalisun lillah, dan semuanya itu murni untuk Allah, duna min siwa, bukan untuk kepada selain Allah. Wa annahu awwalu man qada, dan beliau adalah termasuk yang pertama yang tunduk, wastaslama, berserah diri, li taatillahi, untuk taat pada Allah, min hadhil ummah, di antara umat ini. Ini makna wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama masuk Islam di antara umat ini. Karena sebelum nabi sudah banyak Islam dari kalangan para nabi dan rasul yang lainnya. Ini terakhir kali ya. Udah jam berapa itu? 9 lewat. Ya, karena sekarang jam isaknya itu lebih mundur ya. Sehingga kajian pun mundur jam 8 ya, otomatis baru mulai aja udah 9:30 gitu. Ya, itu ngantum biar kasih tahu ke istrinya ini. Ya. Biar nanti gak ditanyain. Ya, Mas Yudi ya. Mas Yudi yang mana? Bukan yang ini. Nah, oleh yang ini mah udah paham ya, istrinya ya. Enggak bakal suaminya ke mana-mana. Ya. Baik. Al-fawaid, yang faedah yang kita bisa dapatkan di sini, anna sholata wa nusuk ibadatun. Bahwasanya sholat dan nusuk itu sembelihan, itu adalah ibadah. Ya. Asani yang kedua, anna jami'al amalil abdi as-salihati fil hayati. Bahwasanya seluruh amal-amal hamba yang saleh di kehidupan ini, idza arada biha at-taqarruba ila Allah, jika dia maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, in qalabat ibadatan, maka jadilah ia menjadi sebuah yang namanya ibadah. Asalis yang ketiga, annal ibrata fil amal khawatimuha. Bahwasanya yang menjadi patokan dalam amal adalah endingnya. Endingnya. Ya. Bukan di awalnya. Ar-rabi yang keempat, annal ikhlasu lillahi syartun liqabulil amal. Bahwasanya ikhlas kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, itu adalah syarat diterimanya amal. Ikhlas itu memurnikan ibadah. Ya, ikhlas itu bukan terjemahan bahasa kita. Kalau bahasa kita ikhlas itu lugowo, ya. Ikhlas itu adalah nerimo. Nah, bukan. Ikhlas itu maknanya adalah memurnikan. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu di Al-Quran ada dua. Itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Qul Huwallahu Ahad. Kalau Al-Ikhlas di Qul Ya Ayyuhal Kafirun, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kalau Al-Ikhlas di Qul Huwallahu Ahad, itu memurnikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Yaitu memiliki anak, melahirkan dan dilahirkan. Dan di ya dimurnikan Allah dari keserupaan terhadap makhluk. Walam yakulahu kufuwan ahad. Ini namanya ikhlas, memurnikan. Kalau bahasa kita nerimo, ya nerimo. Misal apa, istri antum berkata, aku pokoknya enggak ikhlas. Kalau kamu nikah lagi, misal. Ya itu apa? Aku pokoknya enggak nerimo. Gitu. Ya. Antum bisa bantah, ikhlas itu ya, memurnikan. Nah, kamu kan nggak ikhlas, nggak memurnikan. Ya, gitu. Ya, Sejumakir ya. Sejumakir ketawa aja dia kayak begini dia. Nah, ada kenyang dia. Nah. Munasabatul ayat lil bab, ya, hubungan ayat ini dengan bab. Hai sudan latil ayatu. Gak usah diketawain, biarin aja. Biarin aja. Gak apa-apa, biarin. Munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat ini dengan bab. haitsu dallatil ayatu ala anna dzabha la yasihhu illa lillah. Ayat ini menerangkan atau menunjukkan bahwa menyembelih tidaklah sah, tidaklah boleh, tidaklah diperkenankan dalam rangka taqarrub kecuali hanya kepada Allah. Ya. Ini kekufuran kalau menyembelih dalam rangka taqarrub dipersembahkan untuk selain Allah. Untuk siapapun. Dilakukan oleh siapapun. Ya, di daerah ya, ada di daerah sebuah daerah. Ya, itu ketika disembelih hewan kerbau putih dalam rangka memperingati hari pahlawan kota tersebut. Ini kota ini saya datangi pernah. Saya enggak mau nyebutin tempatnya, aibnya. Ya, kalau pernah saya sebutin ya keceplosan berarti mungkin. Nah, ya, Sabukulisan. Ini tempat ini pernah saya datangi. Di tempat tersebut ada pahlawan ya, yang dianggap berjasa atas kota tersebut. Dia sudah mati ratusan tahun silam. Entah kisah heroiknya itu adalah mitos, dongeng atau apalah, pokoknya dia dianggap sebagai pahlawan. Setiap hari kelahirannya, ya, itu selalu bupati kota tersebut beserta MUI. Beserta MUI-nya itu memberikan sesaji kepadanya dengan menyembelih seekor kerbau putih setiap tahun. Ya. Nah, ini berarti pemberian ibadah kepada selain Allah. Allah musta'an. Ya. Nah, kalau ada teman yang penasaran nanti akan saya sebutkan nama tempatnya. Pokoknya saya belum lama ke sana. Dalam rangka ya. Ya, safari dakwah ke sana. Allah musta'an. Ya. Berikutnya. Ya. Fayakunu ibadatan. Maka kalau diberikan kepada selain Allah dalam rangka taqarrub, ini adalah ibadah. Wasarful ibadati li ghairillahi syirkun. Nah, memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya, cukup ya. Nanti kita masuk ke ayat berikutnya. Wa qaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Itu nanti insyaallah Jumat depan. Ya. Nah, bagi ada yang mau bertanya, protes, ya. Silakan tepat dulu.